Ini yang pertanyaan datang dari ikhwan atau dari akhwat ini. Tidak boleh memotong atau mencukur alis. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Kecuali iza jawaza anil haddil mu'tad. Kalau alisnya itu panjangnya tidak normal. Tahu ya? Tahu ya? Ya, jadi jenggotnya enggak panjang, alisnya yang panjang sampai sini. Hayo gitu ya. Ya haddil mu'tad. Potong, kan dibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau alis antum normal-normal saja, ada apa kemudian dipotong, apalagi sampai dicukur. Antum mau lukisan di situ. Diganti Ustaz, apa? Jangkar kapal di sebelah sini. La haula wala quwata illa billah. Itu fi'lul fasaqah, tindakan orang-orang fasik. Berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Kalau sampai ada syabab mencukur alisnya dengan sengaja, terlebih lagi itu kismuddin 2, ya, tunggu. Ya, hati-hati, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Saya yang akan nyeret dia keluar dari ma'had dengan tidak terhormat. Kalau sengaja, lain kalau karena insidental lagi bakar-bakar ikan, khanifidina azani Allah wa iyyakum, karena saking takjubnya dengan ikan tadi, dia pentelengi terlalu dekat dengan kobaran api. Ya, nggak sadar separuh dari alisnya hilang, gitu ya. Ada apa enggak ada? Ada. Ya pernah kejadian nih, khanifidina azani Allah wa iyyakum, lagi ngecek apa namanya gas dapur. Waktu itu dapur bukan di sini, dapur masih di sebelah sana. Ya, dulu dapurnya terpisah. Ngecek dapur, khanifidina azani Allah wa iyyakum, gas tengah malam. Ya, mau buat sarapan pagi. Otak-atik, gak bisa-bisa. Sampai akhirnya dia memberanikan diri, itu gas LPG-nya itu ditusuk pakai obeng. Gitu kan? Ah, dia lupa pasang pengamannya. Langsung dinyalakan, nyembur. Ini bukan LPG kecil ya, LPG yang tegangan tinggi. Nyembur, bus. Akhirnya separuh dari rambutnya, alisnya, kumisnya, jenggotnya separuh tok gini. Kadi bidina azani Allah wa iyyakum, hilang. Terbakar. Alhamdulillah enggak terbakar wajahnya. Ya, kalau itu lain lagi, insidental. Ya, jadi dia separuh gini. Ya, kayak download yang belum sempurna itu loh. Tayyib. Naam. Apa hukum orang yang suka meminta-minta? Tercela.